Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang kesabaran dalam sesuatu ujian, dalam suatu musibah, dalam suatu perkara-perkara yang tidak kita senangi, maka kuncinya adalah dengan kesabaran. Dan berkata Syekh Nasir Az-Zaidi Al-Adni atau Al-Adni Az-Zaidi bahwasanya kesabaran secara umum terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, as-sabru anil ma'siyah fala yartakibuha aw fala yartakibaha. Yang pertama, dia bersabar dari perbuatan kemaksiatan, maka janganlah dia terjatuh padanya. Ini jenis kesabaran yang pertama, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Fuffatil jannah bil makari." Bahwasanya jannah itu diliputi dengan sesuatu yang pada asalnya kita membencinya. Oleh karenanya, kalau seseorang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya surga itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang mau bersabar terhadap perkara-perkara yang dia benci. Jadi ini jenis kesabaran yang pertama. Atsani as-sabru 'ala at-ta'ah hatta yu'addiha. Yang kedua, dia bersabar di dalam ketaatan sampai dia menunaikan ketaatan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk salat 5 waktu. Ya. Terkadang kalau iman seseorang itu lagi rendah, lagi turun, ya, muncul, ya, perasaan malas dia, muncul perasaan jenuh, ya, apalagi ditambah lagi kalau cuacanya, ya, panas sekali, ya. Jadi kalau dia mau pergi ke masjid dan sudah, ya, menjadi kemakluman bahwasanya wajib untuk salat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, timbul, ya, rasa malasnya tadi. Apalagi habis kerja sekali, ya. Dia beranggapan maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya enggak apa-apalah. Saya enggak mampu lagi nih ke masjid, padahal masjidnya di samping rumah misalkan. Padahal masjidnya tidak jauh dari rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan sekarang bagi kita, ya, ada mobil. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, ada sepeda motor. Ada sepeda, ya. Dimudahkan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga, ya, ya, terutama pada saat salat subuh ini, salat subuh berjamaah, ya, sudah sepantasnya kaum muslimin untuk salat subuh berjamaah. Tapi dikarenakan mungkin malam tadi bergadang, bergadangnya pun tanpa sebab yang syar'i. Ya, ngobrol, bicara-bicara, ataupun sesuatu sia-sia lainnya, baca HP, baca internet, baca ini dan itu, ya, sehingga terkalahkan sholat subuhnya. Maka menjadilah, ya, dia ini orang yang tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sabar yang kedua. Karena dia sabar terus, ya. Terus dia bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyelesaikan tugasnya tadi, kewajibannya tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal baliyah fala yashku rabbahu minha. Ya. Hendaknya dia bersabar. Ya. Bersabar terhadap cobaan. Bersabar terhadap musibah. Maka janganlah dia, ya, mengadu, ataupun janganlah dia mengeluh, ya, kepada Rabbnya. Ya Rabbi, kenapa engkau timpakan musibah kepadaku ini? Kenapa? Ya, maka sesungguhnya, ya, dia itu belum sabar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru inda sadamatil ula." Jadi untuk mengetahui seseorang itu sabar atau tidaknya ketika musibah datang, bus, kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, dan seterusnya dari musibah-musibah yang manusia merasa dirugikan padanya, yang manusia tidak senang padanya, yang manusia benci padanya, maka yang namanya kesabaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada saat awal pertama kali menimpanya. Ya, kalau dia dalam keadaan bersabar, tidak mengeluh pada Allah subhanahu wa ta'ala, mulutnya atau hatinya, dan mulutnya pun tidak mengatakan sesuatu yang mengingkari ketentuan Allah tadi, dan perbuatannya pun tidak memukul-mukul badannya, tidak merobek-robek bajunya, ataupun perbuatan-perbuatan yang di luar dari kemampuannya, maka ya disinilah ya yang menjadikan titik tolak bahwasanya seorang itu sabar atau tidak. Ya. Jadi ketika dia ditimpa pada awal pertama kalinya, dia tidak mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu perkara yang keji. Hatinya pun tidak mengingkari takdir tadi. Tidak mengeluh. Kenapa ini, kenapa gini. Perbuatannya pun tidak. Nah inilah. Ya. Dia itu berarti termasuk orang yang sabar. Bahkan dia beristighfar, mungkin ini karena dosaku, mungkin ini karena salahku. Dan pasti ya, musibah itu dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi ada tiga tadi ya, kesabaran. Yang pertama apa tadi? Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Sabar dalam menjauhi perbuatan kemaksiatan tadi. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sabar dalam musibah yang menimpanya. Ya. Kita sampai mana kemarin bacanya? Sampai wal aqibatul muttaqin ya. Iya. Siapa yang hadir kemarin? Belum. Sampai mana? Abda qawman ibtallahum faman rudya fahlu rida faman sahda fahlu alaih sahat ya. Sekarang berarti wa'adamun nasi bala. Ya berarti ya. Qala musannifu, qala syarihu rahimahullahu ta'ala, wa'adamun nasi bala'un awa'adamun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Dan yang paling besar atau yang paling berat ya, di antara manusia musibahnya atau musibah yang paling berat di antara manusia adalah para anbiya. Mereka lah yang paling besar cobaannya, paling besar musibahnya, paling besar ujiannya adalah mereka. Tsummal amsal, kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Siapa? Yang seperti anbiya. Hah? Para? Hah? Para ulama, para sahabat, para tabi'in, yakni yang mereka menempuh, memilih jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh para anbiya. Ubutulya ar-rusul wa butulya as-siddiqun wa butulya syuhada wa butulya ibadullahil mu'minin lakinnahum sabaru. Ya. telah diuji atau dicoba para rasul, para siddiqun, para syuhada dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin telah diuji semuanya, lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Ammal munafiq, adapun orang-orang yang munafik, faqad qala Allahu fihi wa minan nasi may ya'budu Allaha ala harfin. Ya. Adapun orang-orang munafik ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka, dan di antara manusia tadi, ya, ada yang beribadah kepada Allah dari satu sisi saja. Yani tarfin, satu taraf saja, satu arah saja. Nanti kita jelaskan, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Nah, ini dia. Kenapa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi saja, satu arah saja? Maka jika kebaikan menimpa mereka, mereka senang, mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan ketenangan badannya. Tenang, nyaman, kalau peribadahan mereka tadi, ya, mendapatkan sesuatu yang di mata manusia itu adalah kebaikan, ya. Intinya tidak mendapatkan musibah sedikit pun. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Adapun, ya, jika menimpa kepada mereka suatu fitnah, suatu musibah, maka mereka berbalik ke belakang, berbalik dari arah mereka tadi. Ya, tadi itulah maksudnya dari satu sisi saja. Ya, kalau beribadahannya dari sisi kebaikan, kebaikan terus, dia tetap berada bersama kaum muslimin. Tapi kalau mereka dalam peribadahan kepada Allah dan bersama kaum muslimin tadi diuji dengan suatu ujian, niscaya mereka langsung meninggalkan agama kaum muslimin tadi, atau meninggalkan agama Islam tadi. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ya, maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Khasirat dunia wal akhirah, ya, dan dia menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwa khusranul mubin, maka yang demikian itu merupakan suatu kerugian yang sangat nyata. Ya, berbeda dengan kaum muslimin, ya, kaum siddiqin, para anbiya dan seterusnya, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tulus, tidak dari satu sisi saja, tidak dari satu arah saja, tapi tulus, ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, walaupun menimpa mereka suatu cobaan. Ya, siapa yang menjadi mujahidah pertama dalam Islam? Hah? Siapa? Sumayyah, ya. Yang mana, siapa yang bunuhnya? Abu Jahal membunuhnya, ya. Disuruh Sumayyah tadi, keluar dari agamamu tidak? dia katakan wahid wahid, satu satu, tidak gentar, dijemur, dipukuli, dicambuk, kemudian terakhir dibunuh, ya, ditusuk dari arah selangkangnya, dan menjadilah dia mujahid yang pertama, mujahidah yang pertama dari kaum muslimin. Subhanallah. Ya, sabar. Fadunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladdat wa maladdatin wa sururan wa dasran laysat daiman hakadha. Adapun dunia, ya, dunia ini tidaklah selalu dipenuhi dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dengan kelezatan, dengan kebahagiaan, dengan pertolongan. Tidak selalu dipenuhi hal-hal yang demikian. Allah yudawiluha bainal ibad. Allah lah, ya, yang memutar dunia ini di antara para hambanya. Kemarin senang, hari ini sedih. Hari ini sedih, besok senang. Dan seterusnya, ya. Tanyakan pada diri kita sendiri, adakah senang terus? Tanyakan, jawab sendiri, adakah sedih terus? Ya, dan jawab sendiri. As-sahabah afdalul ummah, madza jara alaihim min al-ibtila'i wal imtihan. Para sahabat, mereka itu adalah umat yang terbaik. Apa yang menimpa kepada mereka dari bencana-bencana dan ujian-ujian? Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan inilah, ya, atau dan itulah hari-hari yang mana kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memutarnya di antara manusia. Ya. Jadi dunia ini bagaikan roda, ya. Roda yang berputar, ya. Ya. Kalau ke atas bahagia, kalau ke bawah sedih, ya gitu terus, ya. Berputar dunia ini. Ya. Kadang bahagia, kadang sedih. Dan di sini, ya, para sahabat, ya, pertama diberikan kemenangan pada perang apa? Pada perang Badar, ya. Kaum muslimin merasakan kemenangan itu dan menjadi ciutlah, ya, kaum musyrikin. Ternyata masya Allah, dah, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Ya. Kaum musyrikin bersedih dalam perang Badar karena meninggal banyak, ya, pemimpin mereka. Salah satunya siapa? Abu Jahal. Ya. Meninggal dalam peperangan, atau mati, atau tewas dalam peperangan Badar tadi. Nah, akan tetapi pada perang Uhud, hah? Apa? Menang kalah? Pertama menang. Ya. Kemudian, ya, tadi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ya, diuji. Menang sudah. Harta rampasan itu sudah mau diambil sudah. Tapi pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berjaga, mereka tidak menepati janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun untuk mengambil harta rampasan tadi. Akhirnya berputarlah pasukan siapa? Hah? Khalid bin Walid ya. Dan itulah ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi Khalid bin Walid ya, dia adalah salah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam berperang. Satu kali pun tidak pernah kalah. Bahkan dia adalah orang yang bermimpi untuk menjadi mujahid, mati ke dalam syahid, tapi meninggalnya di mana? Di ranjangnya. Subhanallah ya. Itulah ya janji Allah ya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Nah ini juga ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada para sahabat tadi bahwasanya Allah lah yang memutar ya sumbu roda dunia ini. Falyuwattin al-'abdu nafsahu annahu idza ubtuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Maka ya sudah sepantasnya ya bagi seorang hamba untuk dia berlaku cerdik. Annahu idza ubtiliya, bahwasanya jika dia diberi cobaan, diberi ujian, diberikan bala, maka sungguh ya ujian tadi bukan khusus kepada dirinya saja, sudah ada ya. Fa hadza sabaqa li auliyaillah, maka ini ya sudah terdahulu, sudah ada, sudah terjadi pada zaman dahulu kepada wali-wali Allah ya, kepada para wali Allah azza wa jalla. Falyuwattin nafsahu ya, maka hendaknya dia berlaku cerdik ya, atau juga dia berusaha menghibur dirinya. Falyuwattin nafsahu, menghibur dirinya, berusaha dia hibur dirinya. Wa yasbiru wa yantadhiru al-faraj, dia bersabar dan dia menunggu al-faraj minallahi ta'ala, dia menunggu ya jalan keluar dari Allah azza wa jalla. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sungguh ya akibat yang baik itu ataupun balasan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tadi mulai jam berapa? Berapa menit sudah? Berapa menit? 24. Itu masih ada 6 menit lagi ya. Lepaskan 30 kan perjanjian. Ya al-muslim ala syurutihi. Qala asy-syarih wa idza aznaba istaghfara. Qala al-musannif adini ya. Berkata pengarang, wa idza aznaba istaghfara, dan jika dia melakukan suatu dosa, maka dia cepat-cepat ya meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Amma alladhi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hada syaqi wal iyadu billah. Adapun orang yang ketika dia melakukan dosa tidak mau minta ampun atau tidak meminta ampun, bahkan dia menambah perbuatan dosanya tadi, maka ini adalah orang yang celaka. Wal'iyadu billah, ya, kita berlindung kepada Allah. Lakin al-'abdu al-mu'min kullama sudira minhu dhanbu badiru bittaubah. Akan tetapi ya, seorang hamba yang mukmin itu ya, ketika ya, dia melakukan suatu perbuatan dosa ya, dia segera ya, bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang ya, yang apabila ya, dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, ini ya, ciri-ciri orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah pada mereka. Dzakarullah, mereka mengingat Allah. Fastaghfaru, dan mereka bersegera meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan ketahuilah tidak ada ya, yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Innamat taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu atau taubat kepada Allah itu adalah bagi orang-orang yang dia melakukan kejelekan ya, bijahalah. Nanti kita jelaskan apa itu jahalah. Dengan kejahilan. Apa jahil di sini maksudnya? Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia pun bertobat kepada Allah dalam waktu yang dekat ya. Ya, ketika kita melakukan dosa bersegera ya untuk bertobat. Wal jahalah, adapun jahalah, laisa ma'naha adamul ilm. Adapun jahalah di sini, kejahilan di sini, jahalah di sini, kebodohan di sini, bukan maknanya itu dia tidak memiliki ilmu. Bukan ya. Li'annal jahil la yu'akhad. Karena apa? Karena kalau dia tidak berilmu ya, tidak bakalan dia dihukum. Ya, tidak bakalan dia diberikan hukuman. Kenapa? Karena dia jahil, ya, bodoh. Lakinil jahalah, ya, akan tetapi kebodohan di sini huna hiya diddul hilm. Ya, kejahilan di sini dia itu adalah lawan dari kebijaksanaan. Ya. Lawan dari kedewasaan. Ya. Fakullu man asallah fahuwa jahil. Bimakna naqisul hilm wa naqisul aqliyah wa naqisul insaniyah. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu adalah orang yang jahil. Dengan makna kurang kebijaksanaannya, kurang bijaksana dalam menghadapi sesuatu, kurang dewasa dalam menghadapi sesuatu, atau tergesa-gesa, tayyis ya. Wa naqisul aqliyah, dan juga kurang akalnya ya. Mungkin karena marah sekali ya, hilang akalnya. Wa naqisul insaniyah, dan juga hilang rasa kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil min nahiyatil ukhra. Lakinnahu jahilun min nahiyati ukhra, min nahiyatin ukhra. Dan boleh jadi dia itu orang yang berilmu, akan tetapi dia bodoh dalam sisi yang lainnya. Ya, berilmu dalam satu sisi, tapi sisi yang lainnya dia bodoh. Min nahiyati annahu laisa indahu hilmin wala sabatin. Min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala sabatun fil umur. Ya, dari sisi bahwasanya dia tidak memiliki, ya, suatu sikap yang bijaksana dalam mengambil sesuatu, dan juga tidak kokoh dia di dalam perkara-perkara tersebut. Summa yatubu min qarib, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat, yakni kullama aznabu istighfaru, ya, yakni setiap dia berdosa langsung beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz dzunub, tidak ada, ya, seorang pun yang dia itu ma'sum, ya. Apa arti ma'sum, ya? Hah? Hah? Ma'sum minadz dzunub apa? Apa? Ya, yang dia itu terjaga, ya, yang dia itu terpelihara dari perbuatan dosa. Walakinnal alhamdulillahi annallah fataha babat tauhid, annallah fataha babat taubah, fa'alal abdi idha aznaba ayyubadira bit taubah, lakin idha lam yatub walam yastaghfir fahadihi alamatus syiqa. Wa qad yaqnut min rahmatillah wa ya'tihi syaitan wa yaqul laisa laka taubah. Ya, selesai. Bahwasanya maka sudah menjadi kewajiban seorang hamba jika dia berdosa bersegera untuk bertobat. Akan tetapi jika dia belum bertobat atau tidak mau bertobat dan tidak meminta ampun, maka inilah ciri-ciri orang yang celaka. Dan boleh jadi, ya, dia berputus asa dari rahmat Allah, maka datanglah syaitan kepadanya dan mengatakan kepadanya, sudah, kata dia, syaitan, tidak ada bagimu taubat, ya. Maka inilah, ya, ciri-ciri orang yang terputus rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan menjelaskan nanti apa pada pertemuan berikutnya, apa itu makna al-istighfar. Mungkin ini dapat saya sampaikan, ya. Pas sudah, ya. Masih kurang lagi, ya. Masih kurang. Lebihan sudah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Masih kurang.